Kita lanjutkan dalam kitab Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca mukaddimah dari ciri atau sifat yang ketiga di dalam permasalahan al-iman, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam definisi al-iman mereka mengatakan apa? Qaulun bil lisan, bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan. Kemudian wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, mengamalkan dengan tubuh, badan, gerakan. Yazidu bil ta'ati wa yankusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman yang diambil oleh ahli sunnati wal jamaah dari nasul qur'ani was sunnah. Naam. Tafadhal Fawaz. Ahlu sunnati wal jama'ah la yakulun. Naam. Kata Syekh, wa ahlu sunnati wal jama'ah la yakulun, ahlu sunnah wal jama'ah tidak mengatakan innal iman al-i'tiqadu bil qalbi faqat, iman itu hanya cukup dengan meyakini di dalam hati tanpa mengucapkan dengan lisan dan tanpa adanya amalan. Ahlu sunnah tidak meyakini itu, iman cuma sekedar keyakinan saja. Enggak ada ucapan dengan lisannya, juga enggak dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukan definisi iman. Sebagaimana ucapannya al-murji'ah. Al-murji'ah ikhwani afidhakumullah, di dalam perkara iman mereka terbagi menjadi 4 golongan. Al-murji'ah itu tanqasimu ala 4 aqsam. Al-Murji'ah itu terbagi menjadi 4 golongan. Nah, golongan yang pertama mereka mengucapkan al-imanu mujaradul ma'rifah. Iman ini cukup pengetahuan saja. Engkau ketahui Allah Subhanahu wa taala ada, cukup. Jadi bagi mereka golongan yang pertama ini, iman itu cuman hanya apa? Pengetahuan. Keyakinan wa in lam yusaddiq. Walaupun dia mungkin tidak percaya, yang penting dia ketahui. Walaupun dia tidak tanam itu dalam hatinya. Ini bagi mereka. Dan ini merupakan ucapannya al-Jahmiyah. Pengikutnya Jahm ibn Safwan. Golongan yang pertama al-Murji'ah wa humul Jahmiyah. Dan ini merupakan syarrul aqwali wa aqbahuha, ucapan yang paling buruk dan paling jelek di antara mereka. Golongan yang pertama ini yang paling parah. Wa hadza kufrun billahi ta'ala, dan ucapan ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena kaum musyrikin, begitu juga iblis, Fir'aun, Qarun, begitu juga Haman, mereka mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Mereka enggak tahu Allah. Mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam hatinya. Nah, begitu pula kaum musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala ada, tapi tidak mereka ucapkan dengan apa? Lisan. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan tidak mereka amalkan dengan perbuatan. Maka pengetahuan ini matanfa', tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Ini yang pertama. Iman itu apa? Mujarrad, cuman sekedar pengetahuan saja. Dia tahu, walaupun dia tidak apa? Tanamkan, walaupun dia tidak percaya. Yang kedua adalah tasdiqul qalbi faqat. Iman mempercayai di dalam hati. Gak ada yang lain. Kalau firqah yang pertama tadi, pengetahuan di dalam hati, walaupun mungkin dia tidak yakini itu, dia tidak tanamkan, tapi dia cukup ketahui, maka berarti menganggap Fir'aun, Haman, Iblis muslim. Nah, dan ini adalah ucapannya Al-Jahmiyah yang paling buruk. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, tasdikun bil qalb. Orang yang mengatakan iman cukup mempercayai dalam hati. Nah, dan ini adalah ucapannya Al-Asya'irah. Kaumnya siapa? Pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah. Nah, mereka mencukupkan tasdiqul qalb. Cukup dipercayai dalam hati. Keyakinan dalam hati. Nah, walaupun enggak perlu untuk diucapkan, enggak perlu diamalkan, cukup dalam hati. Nah, wa hadza madza batilun, dan ini pun juga ucapan yang batil. Karena kufar Quraisy, mereka meyakini dalam hatinya Al-Qur'an hak. Bahkan terkadang apa? Mereka sengaja sembunyi untuk mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam membaca kalam Allah. Mereka meyakini dalam hati Al-Quran ini, begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam, hak. Begitu pula apa? Al-Yahud wal Nasara. Mereka mempercayai dalam hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Yahud dengan Taurat, Nasara dengan Injil, mereka mengetahui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana apa? Mereka mengetahui nama-nama anaknya. Berarti ainul ma'rifah, ma'rifah hakikiyah. Masa bapak lupa dengan nama yang dilahirkan oleh istrinya? Berarti mengetahui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan sangat jelas yang terdapat dalam kitab mereka. Nah, bahkan di antara yang disebutkan ketika tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, ada seorang Yahudi naik di atas bentengnya di malam hari, yasra bi a'la sautihi. Dia teriak dengan suara keras, ya ma'syarul yahud, wahai kaum Yahud, wahai kaum Yahud. Sehingga kaum Yahudi pun mereka berkumpul di Yathrib, di kota Madinah. Kemudian berkata, wailak malak, Apa engkau? Kenapa kau panggil kami? Qad tala'a al-lailata najmun nabi alladhi dhukira fi kitabina. Pada malam hari ini telah muncul bintang yang mereka tuh yakini. Yang mereka yakini. Telah muncul pada malam ini bintang Ahmad yang terdapat di dalam kitab kita. Artinya apa ikhwan fillah? Mereka meyakini bahwasanya akan ada nabi yang turun di akhir zaman, nabi yang terakhir bernama Ahmad Muhammad. Apakah ini bermanfaat? Jawabannya apa? Tidak. Karena tidak ada ucapan lisan dan tidak ada apa? Amalan. Nah, maka mereka tidak bisa disebut sebagai kaum mukminin yang mencukupkan diri dengan apa? Meyakini di dalam hati. Bukan merupakan bagian daripada apa? Bukan termasuk definisi keimanan. Kemudian golongan yang ketiga, lawannya, rival daripada Al-Asy'ariyah, yaitu Al-Karramiyah. Pengikutnya Muhammad ibn Karram. Bagi Al-Karramiyah bahwasanya al-iman nutqun bil lisan. Iman itu cukup dengan lisan saja. Walam ya'taqid biqalbihi, walaupun dia tidak meyakini dalam hati. Cukup dengan lisan. Maka dihukumi sebagai seorang mukmin. Mendapatkan bagian daripada keimanan. Maka ucapan ini ikhwani afidhakumullah batil. Karena kenapa? Kaum munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka sholat. Kaum munafikin mengucapkan dengan lisannya syahadat. Mereka berpuasa, mereka mengerjakan sholat. Akan tetapi apa? Tidak ada keyakinan di dalam hati. Menampakkan keislaman, menyembunyikan pada hati mereka kekufuran dan kebencian kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini murjiah yang ketiga, yaitu Al-Karramiyah. Kemudian yang keempat, akhafu madha al-firak fil irja. Firqah murjiah yang paling ringan. Yang pertama tadi apa? Firqah apa? Al-Jahmiyah. Umul murjiah. Kemudian yang kedua? Al-Asy'ariyah. Yang ketiga? Al-Karramiyah. Yang keempat, yang paling ringan di antara empat firqah ini di dalam permasalahan al-irja', mereka mengucapkan bahwasanya al-iman i'tiqadun bil qalbi wa nutqi bil lisan wa yukhrijul amal an musammal iman. Yang dimaksud dengan iman adalah meyakini dalam hati, kebalikan dari golongan yang pertama dan kedua. Kemudian atau apa namanya, kebalikan daripada golongan yang kedua. Kemudian wanutkun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, kebalikan dari golongan yang pertama dan kedua. Ini yang paling ringan. Nutkun bil lisan wa i'tiqadun min qalb. Iman itu cukup ucapan lisan dan keyakinan di dalam hati. Dan mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Mereka seolah tidak menganggap penting, enggak perlu adanya amalan. Dan ini adalah apa? Murji'atul fuqaha. Ini merupakan murji'atu al-fuqaha yang muncul di negeri Irak pada zamannya Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Nah, pada zamannya Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit yang mereka disebut sebagai murji'atul fuqaha. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, kama taquluhul murji'ah, ahlu sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan keyakinan hati saja tanpa ucapan lisan dan tanpa amalan, sebagaimana perkataan murji'ah yang mereka menganggap annal iman huwa tasdiqu bil qalb. Iman itu cukup keyakinan hati walaupun tidak diucapkan dengan lisan dan tidak adanya amalan. Ini golongan yang keberapa? Yang mencukupkan iman dengan keyakinan hati saja. Golongan yang kedua. Golongannya siapa? Al-Asy'ariyah. Golongannya Al-Asy'ariyah. Wa huwa ma kana 'alaihi al-musyrikun haitsu kanu ya'rifuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini keyakinan juga kaum musyrikin karena mereka mengetahui meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna bi qulubihim annahu Rasulullah, dan mereka meyakini dalam hatinya bahwasanya nabi adalah utusan Allah. Wal yahud wan nasara kadzalik, begitu pula kaum Yahudi dan Nasara. Ya'taqiduna dzalik, mereka meyakini akan hal itu sebagaimana sudah kita sebutkan di atas. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.